dingin. Panas, panas, panas, dingin, panas. Panas, dingin, panas. Dingin, panas, dingin. Panggung bulan krisis, panas, dingin. Dingin, dingin, dingin, diselimutin. Panas, panas, panas, dikipasin. Banyak makan angin, demam panas dingin. Gampang obatnya suwi-suwiin. Lagi nyanyi teriak digilain. Saya bangga penonton demenin. Saya nyanyi malah ditimpukin. Dari panggung saya diprosotin. Dikatain digila-gilain. Yang lebih nyakitin panitia ngibulin. Semua artis ditembak-tembakin. Tar sok namanya. Panas hati panas dihibulin. Nyanyi sampai serak ditembakin. Nyanyi digila-gilain. Nyanyi dimakiin. Penontonnya panas, nyanyinya dingin. Nasi panah-panah dikebulin. Agar cepat dingin ditiupin. Panas didinginin. Dingin dipanasin. Panas salah dingin gak ngenakin. Ada peristiwa panas dingin. Yang disebut perang-perang dingin. Perang tanpa pelor didor-dorin. Urat saraf dikorset-korsetin. Perang dingin, situasinya dingin. Sebenarnya panas, diprovokasiin. Difitnah, disiramin pakai bensin. Panas, panas, hati boleh panas. Dingin, dingin, kepala mesti dingin. Kalau main panas, semua jadi ganas. Diguyur es batu agar dingin. Hati boleh panas. Dingin, dingin, kepala mesti dingin. Kalau main panas, semua jadi ganas. Seperti siramin agar dingin.